Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah ini tidak ada lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Kita berharap bahwa kita tergolong apa yang Allah sebutkan atau yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa waghashiyat 'alaihim ar-rahmah wa nazalat 'alaihim as-sakinah." Ini adalah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau menyatakan wa dzakarallahu fiman 'inda. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari sekian rumah Allah, yakni masjid-masjid Allah, tidak ada lain yang mereka kerjakan kecuali membaca ayat-ayat Al-Quran dan sekaligus mengkajinya, mempelajarinya, berusaha untuk memahaminya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan meliputi mereka dan akan datang dan turun ke dalam hati-hati mereka as-sakinah, perasaan tenang, tenteram, mutmainin. Dan Allah pun memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Kita berharap kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keberhasilan bagi seseorang dan kebaikan baginya apabila dia mengerti dan paham tentang agama yang Allah turunkan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, tentunya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat sekaligus, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya, sehingga dengan itu dia bisa mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Dia bisa memilah mana yang halal dan mana yang haram, sehingga dengan itu dia bisa meraih dengan izin Allah ridha Rabbil Alamin dan sampai kepada Jannatullah Azza wa Jalla. Maka kita berharap majlis ini bagian daripada majlis At-Tafaqquh Fid-Din, majlis untuk berupaya memahami dinul Islam. Ini yang sangat kita harapkan, dan kemudian kita mendapatkan kesempatan dan jalan yang mengantarkan kita kepada khairat dunia dan khairul akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Pada masa-masa yang seperti ini, sangatlah kita butuh untuk kita mengenal al-haq yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian oleh beliau disampaikan kepada para sahabatnya sebagai orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani Rasulnya, menerima dan menimba ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung dan di bawah kontrol ilahi, di bawah kontrol Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua perkara dari perkara agama, sehingga tak tersisa satu perkara baik pun kecuali telah disampaikan oleh Nabi. Dan tidak ada satu perkara yang berkaitan dengan agama ini yang tidak benar kecuali Rasulullah sudah mengingatkannya sebagai amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang dimaksud dengan hari ini kapan? Ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah, pada Hajjatul Wada', haji penghabisan, yang tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan pula limpahan nikmatku kepada kalian, dan aku rela Islam ini sebagai agama bagi kalian. Islam yang mana yang Allah rela untuk kita semuanya sebagai agama? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Maka tidak ada lain jawabannya adalah Islam yang dibawa oleh Rasul dan disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kemudian difahami oleh para sahabat dan diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan mereka di bawah kontrol Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kontrol ilahi. Ini adalah Islam yang Allah rela, yang kemudian Al-Imam Malik rahimahullah, guru daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, menegaskan tentang ayat ini, malam yakun yauma idzin din falaisal yauma din, apa-apa yang bukan bagian daripada agama, bukan bagian daripada Islam pada hari itu, yakni pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam di tengah-tengah sahabatnya sebagai murid-murid langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini pula, kata beliau, bukan bagian daripada Islam. Beliau mengucapkan ini pada masa tabi'ut tabi'in. Al-Imam Malik salah satu imam dari masa tabi'ut tabi'in. Yakni lebih dari 12 abad yang lalu, lebih dari 1200 tahun yang lalu telah mengucapkan ucapan ini. Pada hari ini, yakni pada hari Al-Imam Malik rahimahullah, kata beliau, apa yang bukan bagian daripada Islam, di saat Rasulullah masih hidup menyampaikan agama, dipahami dan didengar oleh sahabat, bukan bagian daripada Islam, maka pada hari ini, di hari beliau masih hidup, bukan juga bagian daripada Islam. Lalu apa kiranya dengan zaman kita yang kita hidup 1400 tahun setelah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para hadirin yang saya muliakan, memang Islam yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam didengar, difahami dan diamalkan oleh sahabat Rasul itu benar-benar Islam yang telah terkontrol. Sampai-sampai kalau ada suatu perkara yang terjadi di tengah-tengah sahabat dan berita tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung menegurnya. Yang menegur mereka itu Rasul. Bukan seorang ustaz atau seorang ulama, tetapi langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendidik mereka. Ketika ada suatu perkara, ada suatu permasalahan, tiba-tiba turun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, sehingga benar-benar kehidupan para sahabat adalah kehidupan penerapan Islam di bawah kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian disimpulkan dengan firman-Nya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sampai ada seorang Yahudi, datang menemui Umar ibn al-Khattab, menyatakan, Inna fi kitabikum ayatan, Lau nazalat alayna ma'syar al-Yahud, Lattakhadnahu idan. Sesungguhnya di dalam kitab suci kalian ada sebuah ayat yang kalau seandainya ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, maka atau niscaya hari turunnya ayat tersebut kami akan jadikan sebagai hari perayaan besar. Disebutkan yaitu ayat yang di surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan limpahan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam ini sebagai agama kalian. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan, Wallahi inni la'arifu aina nazalat wa mata nazalat. Demi Allah, aku benar-benar tahu, kata Umar bin Khattab, kapan ayat ini turun dan di mana dia turun. Fa innaha nazalat fi yaumi Arafah fi Arafah. Sesungguhnya ayat ini turun pada hari wukuf di Arafah, di padang Arafah, di saat Rasulullah wukuf di tempat tersebut. Maka ayat ini sangat memberikan bagi kita pelajaran dan pedoman. Sehingga Al-Imam Malik menyatakan pernyataan yang seperti itu. Lebih ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam menggambarkan Islam yang telah beliau sampaikan dan telah didengar serta difahami sekaligus diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW sebagai tolak ukur satu-satunya, sebagai mizan satu-satunya di dalam mengenal al-haq dan membedakannya dengan yang batil, adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang satu golongan yang akan selamat dari 73 golongan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengabarkan wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan seluruhnya di dalam an-nar kecuali satu golongan saja. Sahabat bertanya tentang siapa golongan yang satu ini tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Dan Rasulullah ketika menjawab tidak menyebutkan nama-nama tertentu atau label-label tertentu. Tetapi jawaban beliau adalah man kana mislu ana alaihim yauma wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, kondisi akidahnya, ibadahnya, ideologinya, muamalahnya, akhlaknya sama seperti kondisiku pada hari ini dan para sahabatku. Sehingga para sahabat pun kehidupan ibadah mereka, akidah mereka, muamalah mereka, akhlak mereka sebagai mizan, sebagai tolak ukur. Ini yang kemudian Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Di dalam surat An-Nisa, barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya hujjah, setelah nyampe kepadanya ilmu, dan masih saja dia tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan sabilul mukminin adalah sabilus sahabat, jalannya para sahabat rasul, maka kata Allah, aku akan biarkan dia di dalam kesesatannya ketika dia tidak mau kembali kepada Rasul dan para sahabatnya setelah sampai kepadanya ilmu. Dijadikan sebagai mizan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mizan dan tolak ukur kebenaran. Inilah yang kemudian dipertegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sifatnya lebih khusus lagi, yaitu ketika Rasulullah menyatakan sa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid. Sesungguhnya yang akan hidup di antara kalian pasti akan mendapati adanya perselisihan di tengah-tengah umat ini. Ini suatu yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Sekali lagi saya katakan berita dari Rasulullah, bukan ramalan. Saya katakan ini karena di dalam sebagian buku-buku, ya, di dalam beberapa karya tulis disebutkan sesuai dengan ramalan Rasul. Sangat keliru, itu bukan ramalan. Tapi itu adalah wahyu. Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kata Rasulullah akan mendapati hal itu. Lalu bagaimana? Apa jalan keluarnya? Sebelum kita menjawab dengan logika kita, kita lanjutkan hadis Rasul sebagai wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, alaikum bisunnati, wajib kepada kalian untuk berpegang kepada sunnahku di saat seperti itu. Tidak cukup sampai di sana. Tidak kemudian Rasulullah berhenti sampai pada kalimat ini. Beliau lanjutkan, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnah, yakni prinsip, cara, metode para khulafa'ur rasyidin. Di antara mereka yang sudah jelas adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Sehingga kita sebenarnya telah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dirinci oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang ingin berakidah dengan akidah yang benar, selamat dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, maka hendaknya dia menengok kepada akidahnya generasi yang telah dijamin oleh Allah kebenaran imannya, generasi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Tengoklah mereka, orang-orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang berhasil. Kalau hitungan logika, kalau kita ingin berhasil sampai ke tempat tertentu, maka hendaknya kita melihat jalannya orang-orang yang sudah berhasil sampai ke tempat tersebut. Menengok, bertanya, bagaimana bisa sampai ke sana. Lah, para sahabat sebagai murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan sebagai tolak ukur dan mizan kebenaran adalah tempat kembali kita. Bagi seseorang yang ingin beribadah dengan benar sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi amalan yang makbulan, amalan yang diterima, semua ibadah baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang berkaitan dengan lisan atau berkaitan dengan anggota badan kita, secara umum yang namanya ibadah harus kita menengok kepada ibadahnya generasi terbaik. Ini suatu pokok penting, dasar penting yang harus dipegang oleh masing-masing muslim. Para hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, dengan itu kita bisa menjawab sekian permasalahan yang ada di tengah-tengah umat. Dengan kita mengembalikan kepada generasi terbaik yang Rasulullah menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kemudian berhenti. Rasulullah enggak melanjutkan. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku ada di sana. Siapa? Generasi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Asma, Abdullah Ibnu Abbas, dan yang lainnya dari kalangan sahabat. Kepada mereka Al-Quran siang dan malam turun, sehingga mereka tahu sebab nuzul sebuah ayat, mereka tahu sebab wurud, sebab keluarnya sebuah hadis. Kenapa Rasulullah mengatakan ini? Ada kejadian apa? Di samping memang Al-Quran ini turun dengan bahasa mereka. Sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah enggak perlu belajar bahasa Arab. Enggak perlu belajar nahwu, sharaf, balaghah, enggak perlu. Kalau kita kan harus belajar. Dhahaba yadhhabu, daraba yadrab, yadribu darban, fa huwa daribun. Belajar dulu. Harus belajar nahu. Zaidun boroba Muhammad dan Zaidun fa'il. Boroba itu fi'il atau predikat. Muhammad itu maf'ul atau objek. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman gak perlu belajar yang kini. Karena memang dari bahasa mereka keseharian. Al-Quran Allah nyatakan Quranan Arabian. Turun dengan bahasa Arab yang jelas. Langsung dibawa dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga memang mereka luar biasa. Sehingga umat yang datang 3 abad berikutnya, 5 abad berikutnya, apalagi 14 abad berikutnya. Nah, kalau mau berbicara Al-Quran, ya mbok tolonglah kembali kepada yang lebih mengerti. Kalau mau berbicara tentang hadis, ya cobalah tengok orang-orang yang sudah mendengar langsung dari lisan Nabi. Kemudian difahami dan diamalkan, cara pengamalannya pun dikontrol oleh Nabi. Di saat wahyu masih turun. Jadi para hadirin, ini suatu hal yang sangat penting bagi setiap pribadi muslim. Oleh karena itu, ketika kita hendak membahas permasalahan agama di masa ini. Mau berbicara tentang akidah, atau kita sedang mau membahas tentang ibadah, muamalah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, maka hendaknya kita kembali kepada generasi terbaik ini. Kalau tidak, maka sangat membahayakan. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "La yazalu an-nas fi khairin ma dama ya'tihim al-'ilmu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa min akabirihim." Sesungguhnya manusia ini, yakni umat Islam ini, akan terus dalam keadaan baik selama masih datang kepada mereka ilmu dari para sahabat Rasul dan dari para ulama yang mengikuti jejak mereka. Suatu hal yang sangat penting. Kita akan mencoba mengaplikasikan beberapa perkara dalam pembahasan kita pagi hari ini. Para hadirin yang saya muliakan, yang sedang ramai saja yang kita bahas, karena memang agama ini banyak. Yang sedang ramai sekarang dibahas, yaitu tentang apa yang diistilahkan dengan terorisme. Terorisme itu sebenarnya dalam bahasa yang lebih dikenal oleh kalangan salafus soleh dari kalangan sahabat dan tabi'in adalah tindakan al-khuruj atau yang dilakukan oleh para khawarij. Memang mestinya yang lebih disosialisasikan ini adalah istilah yang datang dari mereka. Nah, tapi labas, gak apa-apa kita terpaksa memakai kalimat terorisme karena mungkin lebih difahami. Di hari-hari ini sedang ramai dibicarakan tentang perkara ini. Sedang ramai dibicarakan tentang perkara jihad. Dan banyak sudah pihak-pihak yang berbicara. Lah, kita ingin mencoba mengukur dengan takaran para generasi terbaik. Tidak ada seorang muslim pun yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Quran, yang kemudian akan mengingkari kewajiban berjihad atau adanya syariat salah satu bentuk ibadah dalam Islam, yaitu jihad. Bahkan Rasulullah menyatakan tentang jihad, "Darwat sanamil Islam al-jihad." Puncak tertinggi Islam itu adalah jihad. Ayat-ayat Al-Quran pun banyak. Allah menyatakan, "Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin." Wahai sekalian nabi, jihadilah, perangilah orang-orang kafir dan munafiqin. "Waghlub alaihim," dan bersikap keraslah kepada mereka. Tegas. Gak lembek. Ini perintah dari Allah. Ayat yang semacam ini luar biasa banyaknya di dalam Al-Quran. Luar biasa banyaknya. Ala adullukum ala sya'nam. Ya ayuhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Watujahiduna. Ayat yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara jihad. Sehingga tidak boleh bagi seorang muslim yang tadi saya sebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengingkari kewajiban atau syariat ibadah jihad. Tetapi yang jadi masalah kan sekarang pembahasan tentang jihad itu sendiri. Kapan jihad itu dilaksanakan? di mana ditegakkan, siapa yang akan melakukan, dan siapa yang akan menentukan bahwa sekarang sudah boleh ataukah tidak ditegakkannya jihad. Ini perkara yang sangat penting. Kemudian, di masa-masa ini juga muncul berbagai macam upaya pengkabulan tentang makna-makna ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jihad. Sehingga semakin kabur, semakin gak jelas apa itu jihad dan siapa itu mujahidin. Siapa yang pantas untuk menjadi referensi dan rujukan umat di masa seperti ini. Berbagai macam kerancuan yang memang harus dibersihkan dari Islam dan harus ada upaya pembenahan. Harus ada penjelasan kepada umat mana yang batil untuk dinyatakan sebagai batil dan mana yang hak untuk ditetapkan dan ditegaskan bahwa itu adalah hak. Ini bagian daripada Islam. Yang syubhat harus dijelaskan bahwa ini syubhat. Ahlus syubhat yang selalu mengikuti perkara-perkara yang samar-samar menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bisa difahami ke sana dan kemari. Ini harus dijelaskan dan diperingatkan umat dari bahaya yang seperti ini. Loh, apakah ini sunnah, Ustaz? Ya. Apakah ini bukan ghibah? Ghibah ada tempatnya tersendiri. Pembahasan tentang ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, itu adalah perkara yang dilarang dan ada pembahasannya. Sehingga tidak boleh dicampur adukkan satu masalah dengan yang lainnya. Ini penting. Menjelaskan tentang keadaan seseorang jika memang dibutuhkan. Pada waktunya, di saat umat membutuhkan, suatu hari ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya sebutkan hadis ini, kalau sekarang kita permisalkan dalam kehidupan kita, ada salah satu seorang dari teman kita, si A, tiba-tiba bicara kepada kita, "Ah, si B ini anu ini apa? Suka makan yang haram atau ini orang ini kejem, orang ini begini dan begitu." Di hadapan kita tanpa ada sebab, tanpa ada alasan bicara seperti itu. Menyebutkan kejelekan saudaranya. Maka ini yang dinamakan dalam syariat dengan ghibah. Membicarakan kejelekan saudaranya dalam keadaan saudara tersebut tidak ada di hadapannya. Walaupun yang disampaikan itu adalah benar, bukan dusta. Karena kalau dusta, maka itu namanya buhtan, bukan ghibah. Buhtan lebih parah lagi daripada ghibah. Lah, ternyata suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita yang akan dilamar oleh dua orang sahabat Rasul, yaitu salah satunya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jahm, bukan Abu Jahal ya, pakai mim akhirnya, Abu Jahm, sahabat yang mulia. Nah, wanita ini melaporkan, "Ya Rasulullah, saya dilamar oleh dua pria ini tadi." Jadi yang ngelamar sekaligus dua. Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahal. Apa jawaban Rasul ketika ditanya oleh wanita ini? Rasulullah tahu apa yang dibutuhkan oleh wanita ini dari jawaban yang semestinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Amma Muawiyah fasa'luk la mala lahu." Kalau Muawiyah itu orang yang fakir atau boleh dinyatakan bahasa kasarnya kiri, enggak punya apa-apa. Enggak punya uang, enggak punya harta sama sekali. Kamu anti harus tahu itu. Nah. Amma Abu Jahm fakana la yadhul 'asa an 'atikihi. Kalau Abu Jahm ini, sekali lagi Abu Jahm bukan Abu Jahal, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Kalimat ini sebenarnya sebagai kata kiasan bahwa dia ini suka atau sering memukul, salah sedikit istrinya dipukul pakai kayu atau tongkat itu. Dalam penjelasan yang lainnya, bahwa Abu Jahm ini sering bepergian. Sering bepergian ya mungkin berdagang ataupun yang lainnya dari kepentingan-kepentingan, sehingga jarang di rumah. Jadi maksudnya anti harus siap-siap mentalnya kalau sering ditinggal oleh suami. Dua sifat ini kan negatif. Kira-kira Muawiyah rela nggak disebutkan kekurangannya di hadapan wanita yang mau dilamar? Ya tentu dong, tidak rela. Tapi Rasulullah harus menjelaskan. Harus menjelaskan hal itu. Karena wanita tadi nggak butuh penjelasan bahwa Muawiyah adalah seorang pahlawan yang sering ikut berjihad. Ketika berjihad ada di medan terdepan, di garis terdepan di dalam pertempuran. Memang benar. Muawiyah adalah seorang pemberani ketika bertempur berada di garis terdepan. Sebagai salah satu penulis wahyu, Rasulullah tidak menyebutkan kelebihan-kelebihan Muawiyah. Begitu juga Abu Jahal, tidak disebutkan kelebihan dan tingkat ibadahnya. Bahwa Abu Jahal adalah seorang sahabat yang luar biasa ibadahnya. Enggak disebutkan. Yang disebutkan, yang dibutuhkan. Padahal Rasulullah yang memperingatkan umat ini dengan peringatan keras untuk tidak melakukan ghibah. Untuk tidak menyebutkan kejelekan orang lain. Rasulullah yang paling keras peringatannya. Tetapi ternyata Rasulullah menerapkan hal itu. Suatu hari Rasulullah SAW juga mengingatkan sahabatnya tentang dua orang. Yang mana dua orang ini menampakkan dirinya sebagai muslimin karena memang sholat bersama Rasul, ikut berjihad kadang-kadang. Yang perkataannya luar biasa indahnya. Sehingga beberapa sahabat itu sempat terpukau dengan kedua orang ini tadi. Di sebuah majelis, Rasulullah menyatakan, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Saya sama sekali tidak yakin bahwa orang, kedua orang si fulan dan si fulan ini mengerti sedikit pun tentang urusan agama kita. Maksudnya Rasul, jangan ada di antara kalian yang terpukau dengan orang ini tadi. Coba. Luar biasa. Dan terlalu banyak dalil yang harus kita sebutkan. Yang tidak cukup waktu untuk menyebutkannya satu persatu. Memperingatkan umat ini dari bahaya ahlus syubhat, orang-orang yang selalu mengikuti perkara-perkara yang syubhat, itu perkara yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak seorang pun yang memperingatkan umat ini, maka dosanya ditanggung bersama. Kalau dibiarkan tidak ada yang berupaya untuk menjelaskan. Suatu hari Rasulullah membacakan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha ayat, salah satu ayat di dalam surat Ali Imran. Rasulullah menyatakan dalam ketika membaca ayat itu, firman Allah, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kamu Al-Kitab, yakni Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkamah, ayat-ayat yang jelas, tegas, bisa dipahami dengan mudah. Tidak perlu repot-repot di dalam memahaminya. Dan di antara sekian ayat itu, kata Allah, masih ada ayat-ayat yang butuh penjelasannya itu lebih rinci. Ayat-ayat yang butuh pemahaman yang lebih serius lagi di dalam memahaminya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Sementara orang-orang yang di hatinya ada penyakit, dijelaskan oleh para mufassirin, yakni penyakit kesesatan, maka dia cenderung untuk selalu berpegang, berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang masih butuh penjelasan lebih rinci lagi, yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh para rasikhuna fil ilm, orang-orang yang benar-benar kokoh ilmunya dari kalangan para ulama. Nah, ketika Rasulullah membaca ayat ini, Rasulullah mengingatkan, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladzi sammallahu fi kitabih, fahdharuhum." Jika engkau telah melihat, mendapati orang-orang yang cenderung untuk berdalil dengan ayat-ayat yang masih mutasyabihat, maka hendaknya waspadalah kalian dari mereka. Luar biasa, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim rahimahullah. Peringatan dari Rasul, fahdaru, dengan tegas Rasul mengingatkan. Lah, apa itu yang dimaksud dengan ayat-ayat yang mutasyabih? Dijelaskan oleh para mufassirin dan para ulama bahwa di situ ada beberapa ayat yang kadang-kadang sifatnya umum, butuh perincian yang lebih jelas. Di situ ada beberapa ayat Al-Quran yang sifatnya mutlak, yang bisa difahami bahwa ayat ini bisa diterapkan pada setiap perkara. Ternyata ayat ini tidak boleh diterapkan pada setiap perkara. Atau di situ ada beberapa ayat dan nas-nas dan dalil yang lainnya dari Al-Sunnah yang dikira bahwa itu adalah ayat dan hadis yang masih berlaku hukumnya, ternyata itu sudah mansukh, sudah dihapuskan hukumnya. Lah, yang bisa tahu yang seperti ini adalah para ulama yang mendapatkan ilmu, menimba ilmunya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting untuk diketahui, sehingga kalau ada sebuah ayat yang sifatnya umum tidak boleh diterapkan dalam sebuah peristiwa, sebuah permasalahan atau keadaan yang sifatnya khusus. Kalau ada sebuah ayat yang sifatnya mutlak, maka tidak boleh diterapkan pada perkara-perkara yang sifatnya terbatas. Butuh rincian-rincian, penjelasan-penjelasan. Atau ayat atau dalil yang sudah mansukh, yang sudah dihapuskan hukumnya, maka tidak boleh pula dijadikan sebagai dasar untuk mengamalkan sebuah amalan tertentu. Para hadirin yang saya muliakan, ini suatu hal yang sangat penting. Lah, syubhat-syubhat ini sekarang bertebaran. Terlalu banyak, saya mau ambil beberapa contoh saja yang berkenaan dengan masalah terorisme ini. Di situ ada ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat ini untuk berjihad, memerangi kaum Yahudi, Ahlul Kitab, dan musyrikin. Di antaranya Allah menyatakan, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada hari akhir. Di surat At-Taubah. Perangi. Di situ ada ayat Al-Quran yang menyatakan, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Dan perangi mereka, kaum musyrikin, orang-orang kafir itu, sampai tidak ada lagi fitnah. Di situ ada ayat yang menyatakan, فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً. Perangi orang-orang musyrikin secara menyeluruh, sebagaimana mereka telah memerangi kalian secara menyeluruh. Di situ ada ayat pula di surat At-Taubah. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrikin di mana saja kalian mendapati mereka. Wa khudhuhum, tangkap mereka. Dan seterusnya perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini ada di dalam Al-Qur'an. Siapa yang berani mengingkari ayat-ayat ini atau satu saja untuk menyatakan ini bukan bagian daripada Al-Qur'an, ketahui bahwa dia bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Lalu bagaimana penerapan ayat-ayat ini? Bagaimana penerapan ayat-ayat Al-Quran yang semacam ini? Apakah kemudian ayat ini diterapkan pada setiap waktu, pada setiap tempat, dalam setiap keadaan? Yang menjawab ini adalah para ulama yang memang berhak menjawab. Yang memang berhak untuk merinci permasalahan ini. Para ulama. Para hadirin yang saya muliakan. Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmah. Sehingga setiap ibadah, setiap kewajiban yang telah Allah tentukan dan Allah wajibkan kepada hambanya, selalu dibatasi dengan al-istita'ah, kemampuan untuk mengamalkan. Orang sholat wajib berwudu. Tetapi ketika dia sakit, tidak mampu berwudu, diberi keringanan oleh Allah untuk bertayamum. Bertayamum sudah juga enggak mampu karena enggak bisa bergerak, ya sudah, sholat apa adanya. Dan seluruh ibadah dibatasi dengan kemampuan. Termasuk dalam hal ini adalah jihad itu sendiri. Jihad bagian daripada ibadah yang juga memiliki syarat-syaratnya. Sempat saya sampaikan dalam khutbah Jum'ah, saya singgung secara singkat, sholat memiliki syarat-syarat, juga rukun-rukun, juga beberapa perkara yang wajib, dan yang keempat perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Di antara syarat-syaratnya adalah masuknya waktu. Telah tiba waktu sholat. Kalau kita mau sholat subuh jam 3 malam di Balikpapan, maka sholat tersebut dianggap tidak sah. Kenapa? Karena belum waktunya. Sehingga tidak tepat sholat dilaksanakan pada waktu itu. Mau sholat asar jam 1 siang. Walaupun niatnya ikhlas. Ikhlas dia, Allahu Akbar. Mau sholat asar jam 1 siang. Cara sholatnya pun sesuai dengan sunnah Rasul. Persis dengan caranya Rasulullah sholat. Bacaan Al-Qur'annya bagus. Tapi sholat asar jam 1. Kira-kira bisa diterima enggak? Jawabannya tidak diterima amalan sholat tersebut. Walaupun ikhlas, enggak riya, dan seterusnya. Atau waktunya sudah masuk. Ikhlasnya Masya Allah. Cara sholatnya tepat. Ketika sholat, dia enggak berwudu. Dalam keadaan dia belum suci dari hadas asghar ataupun juga belum mandi dari hadas akbar. Masya Allah, bacanya kalau sholat kayak bacaan Imam Masjidil Haram. Ya. Sholat maghribnya tepat waktunya. Enggak mundur, enggak maju. Pas. Nah. Tapi dia enggak wudu. Apa diterima sholatnya? Juga dia tidak memenuhi syarat yang berikutnya. Lah, sekian syarat. Sudah wudu, Masya Allah, wudunya pakai air zam-zam lagi. Ya. Kemudian sudah tepat waktunya, sholatnya seperti Rasul, bacaannya tepat. Luar biasa, sudah dipenuhi syarat-syarat ini semua. Sholat, dia ngadep ke situ. Nah, Allahu Akbar, ngadep ke timur. Kalau di Indonesia, yakni gak ke kiblat. Dengan sengaja. Bukan karena enggak tahu. Ikhlas luar biasa Masya Allah. Pakai minyak wangi harum. Sudah. Karena mau menghadap kepada Allah. Bukan mau menghadap pimpinan ini. Menghadap Allah. Ikhlas Masya Allah. Ya enggak diterima sholatnya. Ditolak merdudun alaihi. Ditolak. Enggak diterima. Enggak sampai ke langit itu amalan. Jadi inilah ibadah. Begitu pula salah satu dari sekian ibadah itu adalah jihad fisabilillah. Ada syaratnya, ada waktunya, ada kondisinya, ada ketentuannya. Waktu jihad pun sama seperti waktu sholat. Ada tata caranya. Takbiratul ihram itu ada tempatnya. Allahu Akbar. Boleh juga Allahu Akbar. Meletakkan tangannya. Allahu Akbar. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. sekian ini semua dicontohkan oleh Rasulullah. Ada tata caranya. Bagaimana sujud, bagaimana ruku. Lah jihad pun begitu. Walaupun sudah tepat waktu, kekuatan sudah ada, cukup mumpuni untuk menghadapi orang-orang kafir. Tapi ada sekian aturan main dalam jihad itu. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini semua harus belajar. Umat harus mengerti. Bukan setiap orang yang punya semangat dan bisa bertakbir, Allahu Akbar, kemudian jihad. Ya. Ya. Ada aturannya. Ya. Kalau cuma sekedar Allahu Akbar, kemudian jihad. Diberi semangat dengan ayat-ayat jihad, kemudian dia bangkit. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan profesinya, berangkat. Tapi dia nggak mengerti aturan jihad, bahaya. Sangat bahaya. Oleh karena itu, jihad itu ibadah yang mulia, yang diatur oleh Allah dan Rasulnya secara ilmiah, tidak emosional. Lah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya sengaja menyebutkan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal di situ masih ada beberapa ulama besar lain yang juga membahas tentang perkara jihad. Kenapa saya sebutkan nama besar ini? Karena nama ini sering dicatut. Sering dipakai oleh orang-orang yang menggembar-gemborkan jihad. Ya. Ucapan-ucapan beliau di dalam kitab-kitab beliau yang banyak itu sering dicuplik, sebagiannya dibuang. Satu halaman dinukil, tinggal satu alinea tidak disebutkan. Sehingga menjadi kabur pernyataan beliau. Nah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, Syekhul Islam ini adalah seorang ulama yang juga disamping menghabiskan waktunya untuk mencari hadis, menyampaikan ilmu, mengajarkan kepada umat tentang Islam, beliau juga meramaikan medan jihad. Ikut bertempur menghirup debu-debu jihad. Mendengar gentingan pedang. Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk pula muridnya, yaitu Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahumallah. Nah, kita ingin melihat bagaimana pembahasan Syekhul Islam. Saya sebut ini supaya tidak ada atau tidak mendapat kesempatan orang-orang yang sukanya hanya menuduh. Ketika ada orang membahas tentang jihad secara ilmiah, tidak emosional. Wah, kamu ini memang antek-anteknya Amerika. Kamu ini memang munafik, gak mau jihad. Para hadirin yang saya muliakan. Perintah berperang atau jihad di dalam Islam itu mengalami tahapan-tahapan. Satu persatu. Tidak kemudian diwajibkan begitu saja. Jangankan jihad. Kewajiban saum Ramadan saja. Itu turunnya bertahap. Awal turunnya saum Ramadan. Tidak kemudian wajib seperti yang kita pahami sekarang ini. Masih pada awalnya bersifat pilihan. Bagi yang mau saum silahkan. Yang tidak mau saum walaupun kuat, tidak sakit, tidak safar, sehat badannya. Tapi tidak mau saum silahkan, tapi bayar fidyah. Ini pada awal turunnya kewajiban saum Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Tidak bersifat mutlak, seperti kemudian berangsur-angsur, berjalan sampai seperti di masa kita, bahwa wajib kalau dia sehat, mukim, tidak musafir. Kecuali orang yang sudah tua tidak mampu bersaum tetapi akalnya masih sehat, maka silakan tidak saum dengan membayar fidyah. Tapi kalau orang yang sehat, tidak musafir, tidak sakit, maka harus saum. Tetapi turunnya secara bertahap. Kemudian jihad pun begitu. Ketika kaum muslimin berada di kota Mekkah, berada di negeri Mekkah pada saat itu, di bawah rezim Quraisy, pemerintahan Quraisy yang kejam, pada saat itu 13 tahun tidak ada perintah dari Allah untuk berperang. 13 tahun. Jadi mayoritas dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu selama 13 tahun tidak ada sama sekali perintah untuk berperang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Ayat ini berisi tentang larangan kepada umat Islam ketika di Mekah waktu itu untuk bertindak untuk melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir Quraisy. Dilarang oleh Allah. Tahan. Tahan diri kalian. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah. Sholat, zakat, terus ibadah. Ibadah kepada Allah. Jangan ada yang melawan, melakukan perlawanan atau pergerakan. Jangan ada yang melakukan revolusi. Hati-hati. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah menyatakan ketika menjelaskan tentang ayat ini, bahwa darah seorang kafir pada masa itu hukumnya haram untuk ditumpahkan. Tidak boleh untuk dibunuh pada masa itu. Loh, apa benar Ustaz? Tidak semua darah orang kafir boleh ditumpahkan? Tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh? Kemarin itu subhanallah ada tanggapan di website kami ketika kami menulis buku bantahan terhadap Imam Samudra. Di website itu ada yang menulis tanggapan dengan penuh emosi, menyatakan kalau Anda menyatakan bahwa tidak semua orang kafir boleh dibunuh, berarti tidak semua anjing najis. Masya Allah, kiasnya. Dengan penuh emosi, memang Anda munafik, gak pernah berjihad. Loh. Repot, mau jawab dari sisi mana ini? Saya ditanya oleh beberapa kawan, gimana Ustaz jawabnya? Jawabnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau Anda dicaci maki atau diajak bicara oleh orang-orang jahil yang sulit untuk diajak bicara secara ilmiah, maka jawabannya assalamualaikum. Lah repot. Sudah capek bacakan ayat nanti ditolak. Kesian kan tambah dosa dia. Ayat Al-Qur'an ditolak. Bahaya. Nah, para hadirin yang saya muliakan, kata Ibnu Taimiyah bahwa darah seorang kafir di masa itu hukumnya haram. Apa semua, apakah ada darah orang kafir itu haram hukumnya? Ya, Allah menyatakan dan menegaskan bahwa hukum asal darah manusia itu haram untuk ditumpahkan, baik muslim ataupun kafir, hukum asalnya. Saya ulangi, hukum asal, kecuali ada alasan yang tepat yang merekomendasi dia untuk menumpahkan darah tersebut, baik kafir ataupun muslim. Muslim boleh ditumpahkan darahnya, dibunuh. Kapan? Ketika dia membunuh orang lain. Atau orang yang sudah menikah berzina, dirajam sampai dia mati. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan mereka-mereka, kata Allah, ini ciri-ciri muttaqin yang Allah sebutkan. Dan mereka-mereka yang tidak pernah menyekutukan dengan Allah suatu apapun, tidak pernah berbuat syirik, dan tidak pernah membunuh seorang jiwa. Coba perhatikan, seorang jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Maka dari itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa darah orang kafir pada masa itu haram hukumnya untuk ditumpahkan. Lah, penegasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mengingatkan kita kepada sebuah pertanyaan, kenapa menjadi seperti itu? Kenapa Allah larang kaum muslimin melakukan perlawanan, pergerakan atau revolusi terhadap rezim Quraisy? Apa sebabnya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa hal itu dikarenakan umat Islam dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan. Loh, masa enggak punya kekuatan? Pada masa itu ada Rasul, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab. Umar saja satu kekuatan besar itu. Umar bin Khattab satu sudah kekuatan besar. Betapa tidak? Syaitan aja takut sama Umar. Iya kan? Rasulullah sudah menyatakan, "Idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan ghaira fajjih." Kalau Umar itu jalan di suatu lorong, ya. Kemudian syaitan lihat Umar, padahal Umar enggak tahu. Nah, lihat dia. Umar balik, syaitan lari. Apalagi manusia. Apalagi Abu Jahal. ya, takut atas keberanian Umar bin Khattab. Beda dengan kita, walaupun kita sudah takbir Allahu Akbar, hah? Anak kita masih ketawa, apa bapak ini? Hah? Nah, beda. Lah di tengah-tengah sahabat waktu itu ada Ali bin Abi Thalib yang jago pedang dan dikenal pemberani. Ali bin Abi Thalib dengan kekuatan yang luar biasa dan beberapa sahabat yang lainnya. Tetapi Allah masih menyatakan tahan. Jangan bertindak gegabah. Sabar. Padahal pada waktu itu beberapa sahabat sudah disiksa kan? Nah, ini juga di masa ini para teroris atau mujahidin dalam tanda kutip, kalau sedang ingin menyentuh hati muslimin, membangkitkan semangat dan emosinya, saudara-saudara kita di Palestina dibunuh, wanita-wanita kita dilanggar kehormatannya, bayi-bayi di Irak ini, wah, apalagi disebarkan VCD, wah, tambah umat ini, Allahu Akbar, tanpa terasa. Nah, dia yang lagi nonton bangkit ambil pisau mau kemana bingung. Nah, ini bukan cara ilmiah menyentuh umat, hati umat, membangkitkan semangat umat dengan cara seperti ini, dengan cara yang ilmiah. Islam ini dan umat Islam harus dididik dengan pendidikan yang ilmiah, bukan emosional, bukan sifat kekanak-kanakan. Bahaya kalau pakai caranya anak-anak kecil, pokoknya ngamuk, nanti semua jadi mendapat getahnya. Semua pihak akhirnya merasakan negatifnya. Saya permisalkan kemarin dalam acara seperti anak kecil di rumah tangga. Ya. Anak kecil di sebuah rumah tangga oleh ayahnya nggak diberi permen. Sementara kakak dan adiknya dikasih permen coklat. Ini kamu makan, ini kamu. Yang satu nggak dikasih. Marah-marahnya. Ayah pilih kasih, saya dianak tirikan. Pilih kasih. Apa dosa saya? Wah, ngamuk-ngamuk. Padahal si ayah sengaja tidak memberi permen coklat karena dia sakit gigi. Dan punya penyakit di kelenjar sininya yang dilarang oleh dokter untuk makan coklat. Dengan penuh kasih sayang ayahnya seperti itu. Tapi ini anak gak ngerti, emosional. Merasa dibolimi. Gak bisa, saya minta permen. Jangan. Gak bisa, pokoknya ngamuk-ngamuk. Akhirnya ambil vas di rumah atau cangkir, dilempar, kena kaca lemari, pecah. Akhirnya si ayah yang tadinya lembut, ini anak memang kurang ajar. Samblek, buang, ditampar itu anak. Ya. Akhirnya bukan anak ini saja, si kakaknya, jangan ayah, jangan, kamu juga. Oh, pukul. Si ibu bilang, jangan, jangan, jangan, kamu juga, tak cerai kamu. Waduh, rumah tangga bubar, gara-gara tindakan brutal satu anak. Lah ini yang saya maksud dalam khutbah Jum'ah. Jangan makar musuh-musuh Islam itu dihadapi dengan sifat kekanak-kanakan. Akhirnya bubar. Hati-hati, Islam agama yang ilmiah, bukan agama emosional. Kalau masalah cuma bertakbir atau jihad-jihad, semua orang bisa. Jadi, para hadirin, ini perkara yang penting. Oleh karena itu, ayat yang tadi mengingatkan umat Islam di fase Mekah, di tahapan Mekah itu untuk bersabar. Sebagai salah satu pokok dasar penting yang harus dipahami. Tadi saya mau menyebutkan bahwa di masa itu Bilal bin Abi Rabah ketika dia menyatakan keimanannya disiksa oleh rezim Quraisy, tidak mampu berbuat apa-apa. Bilal hanya menyatakan ahad, ahad, ahad. Peristiwa ini diketahui oleh Rasul, didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat yang lainnya yang memiliki kecemburuan dan tingkat solidaritas Islam yang sangat tinggi. Ketika keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir disiksa, satu keluarga disiksa, sampai ibunya, sang ibu, Sumayyah, ditombak, maaf-maaf saja, ditombak kemaluannya. Seorang ibu yang sampai dinyatakan syahid pertama dalam Islam. Sumayyah. Rasulullah mendengar itu semua, sakit hatinya, pedih. Apa yang beliau ucapkan? Apa yang beliau sampaikan pada waktu itu? Kata Rasulullah, sabran alu Yasir, ya sabran alu Yasir. Sabar, wahai keluarga Yasir, sabarlah. Wah, kalau Rasulullah hidup di masa ini cuma bisa bilang sabar. Wah, ngomong aja sabar-sabar. Mana solidaritasnya? Mana ukhuwah Islamiyahnya? Mana kecemburuannya terhadap muslimin? Rasulullah hanya bilang sabran, sabran, sabar. Padahal Rasulullah itu manusia terberani. Kalau ada orang menyatakan saya orang paling pemberani, ketahui dia adalah dusta. Rasulullah manusia paling berani secara mutlak. Tapi berpikir ilmiah di bawah bimbingan wahyu. Sabar, enggak punya kekuatan. Dan kisah Rasulullah sampai dilempari dengan kotoran, disakiti, diboikot. Ketika diboikot itu enggak sembarangan. Boikotnya bukan di daerah Indonesia yang hijau, ada mangga, ada durian, ada ini, ada itu, Masya Allah, air, sungai, kepanasan bisa nyemplung di sungai, wah seger lagi. Diboikot di negeri Makkah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi wadin ghairi di zara, negeri yang gersang, panas, sampai-sampai mereka memakani kulit-kulit atau kain-kain yang mereka pakai. Dimakan. Alhamdulillah kita belum pernah makan nasi yang basi sekalipun. Nasi basi masih. Kita alhamdulillah makanannya masih luar biasa. Nah, mau berbuka saja di situ ada kole, ada kroket, ada nogosari, ada waduh sak macamnya, kurma, air, ada jus, ada ini. Mau buka. Nah, mau berbuka, ya, batal puasa. Nah, kalau mereka mau dimakan nggak ada. Di waktu diboikot itu. Orang-orang tua pada mati. Wanita yang menyusui tidak lagi keluar air susunya. Sehingga banyak bayi-bayi yang mati. Tapi tenang. Dihadapi itu semua dengan ilmiah. Walaupun hati sakit. Akhirnya apa? Kata Allah keluar. Keluar dari Mekah. Pindah. Perintah untuk berhijrah. Hijrah ke negeri Madinah. Tinggalkan Mekah. Di Mekah itu bukan ada kayak Masjid Istiqlal atau masjid yang besar kayak Islamic Center di Samarinda. Oh, Ustaz bisa cerita ya karena baru kemarin nyampe Samarinda. Bukan, di situ ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, bumi tercinta. Ada Ka'bah yang mulia yang dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail sebagai kiblat muslim. Cintanya Rasulullah kepada negeri itu. Suruh ditinggalkan, berangkat. Nangis Rasulullah. Tapi tetap ilmiah. Enggak kemudian difahami ini dengan emosional. Para sahabat yang cinta juga kepada Ka'bah. Cintanya melebihi kita loh. Karena yang membangun Ka'bah itu adalah nenek moyang Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, siapa Ibrahim. Bersama Ismail. Di negeri mereka dibangun Ka'bah. Sehingga beda kecintaan kita dengan kecintaan mereka terhadap Ka'bah. Luar biasa. Nah, ketika para sahabat mendengar ini, Umar dan yang lainnya, tidak kemudian, wah Rasulullah ini membuat kebijaksanaan untuk kepentingan rezim Quraisy. Masa kita suruh meninggalkan bumi Makkah? Tidak ada. Lawan. Pertolongan dari Allah. Enggak ada yang bilang begitu. Tenang para sahabat. Dihadapi dengan ilmiah. Nah, berangkat bersama Rasul hijrah ke negeri Madinah. Bukan untuk mengembangkan bisnis, tetapi dalam rangka membangun dakwah. Membangun kekuatan fisik dan kekuatan iman dan kekuatan tauhid. Lah, para hadirin yang saya muliakan. Kemudian, inilah kondisi Rasulullah SAW yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya, bahwa kalau muslimin dalam keadaan lemah, kalau muslimin dalam keadaan tidak memiliki kekuatan, baik kekuatan yang sifatnya fisik ataupun kekuatan iman, maka dalam keadaan seperti ini hendaknya muslimin di mana saja, kapan saja menerapkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat untuk bersabar. Menahan diri. Nah, menahan diri. Loh, ayat ini kan turunnya waktu di Mekah, Ustaz. Padahal di situ ada ayat-ayat yang turunnya di Madinah. Sehingga secara ruang lingkup waktu, ayat yang lalu terhapus hukumnya. ada yang menyatakan begini dari kalangan para teroris, menyatakan bahwa ayat itu sudah mansuh, sudah dihukum, apa, dihapuskan hukumnya. Siapa yang berhak menyatakan itu? Siapa yang berhak menyatakan bahwa ayat-ayat yang turun di Mekah telah dihapus? Tentunya harus dengan ilmiah pula. Ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama mujahid, ulama yang suka berjihad, tidak pernah takut terhadap musuh, toh membahasnya menyatakan ayat-ayat yang seperti ini diterapkan di saat kondisi umat Islam dalam keadaan lemah. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini contoh kecil dari syubhat yang ada di masa kita ini. Syubhat yang ada dan ditebarkan oleh kaum teroris. Sehingga jangan heran kalau sekarang muncul berbagai macam tindakan. Di antara yang mereka serukan adalah seruan perang global yang disuarakan oleh tokoh besar mereka yaitu Usama bin Laden di dalam khutbahnya yang terekam di dalam kaset yang berjudul Ista'iddu lil jihad, bersiap-siaplah kalian untuk berjihad. Usama bin Laden menyatakan hendaknya umat Islam di mana saja berada, mereka memerangi kaum Yahudi dan orang-orang Amerika, di mana saja mampu untuk membunuh-bunuh mereka di seluruh penjuru bumi ini. Masya Allah. Yang perlu ditanyakan di sini, siapa itu Usama bin Laden? Apakah dia tergolong orang-orang yang berhak untuk membuat fatwa? Perlu diketahui dia adalah seorang sarjana ekonomi dan manajemen. Anak seorang kaya yang kemudian sempat dididik oleh kaum Khawarij, kaum teroris, dan dibawa ke Afghanistan. Kemudian dengan kemampuan hartanya dia memberikan, memasok bantuan-bantuan untuk membeli persenjataan. Apakah yang seperti ini pantas untuk didengar fatwanya? Apakah seruan perang-perang global di masa ini tepat untuk diserukan? Dengan menyatakan fala tusyawiru ahadan, untuk membunuh seorang Amerika enggak perlu diskusi lagi, enggak perlu musyawarah lagi di mana saja. Nanti ada orang Amerika di sini kan banyak. Iya. Berarti menurut fatwanya Usama bin Laden, sikat saja. Enggak perlu musyawarah, kata Usama. Enggak perlu rundingan. Karena kalau mau rundingan biasanya enggak jadi kan. Orang sudah marah-marah mau bunuh, ya. Pedangnya sudah diasah, sudah dihunuskan. Gimana kira-kira? Saya bunuh? Enggak jadi. Mestinya banyaknya enggak jadi sudah. Makanya jangan musyawarah, katanya Usama. Sikat aja. Luar biasa. Apa seperti ini jihad? Sehingga jihad itu identik dengan pembunuhan dan kezaliman. Jihad yang sebenarnya itu adalah rahmat. Akhirnya identik dengan kekerasan dan kezaliman. Tidak seperti itu Islam dan jihad itu sendiri. Para hadirin yang saya muliakan, apa yang dijadikan dalil oleh Usama bin Laden? Ayat di dalam surat At-Taubah. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangi orang-orang musyrikin di mana saja kalian mendapati mereka. Mau di New York, ataupun di Balikpapan, ataupun di Kebumen, ataupun di mana saja. Pokoknya yang namanya musyrikin, namanya Yahudi, bunuh. Ini surat Taubah ini, di surat At-Taubah. Ayatnya benar. Sampai hari ini masih ada di surat At-Taubah. Insya Allah masih ada ya. Di Balikpapan ada, alhamdulillah. Khawatir beda cetakan sih, ada edisi revisi. Para hadirin yang saya muliakan, kita tidak mengingkari ayat-ayat seperti ini. Tetapi gimana menerapkannya? Gimana menerapkan dan mengaplikasikan ayat-ayat seperti ini? Nah, sebagian sekarang ada yang berkomentar. Sebagian ini sekarang hari-hari ini sedang ramai para komentator. Ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 4 Desember di Jakarta diadakan semacam pertemuan. Beberapa tokoh-tokoh komentator-komentator mau berbicara tentang jihad dalam tinjauan Islam. Diundang di sana juga seorang pendeta. Pendeta Nathan Setiabudi, ya, pimpinan majalah Suara Kristiani, ya, termasuk direktur Nathan Center, diundang hadir dalam pertemuan seperti itu untuk membicarakan tentang urusan umat. Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu di Jogja ada pula majlis refleksi satu hati dihadiri oleh 3 tokoh agama atau 4 tokoh agama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Masya Allah, mau bicara tentang urusan umat, tentang umat Islam, kaum muslimin, harus duduk bersama mereka, berjabatan tangan, bersenyum-senyum, dan seterusnya. Subhanallah. Para komentator yang istilahnya Rasul diberi nama apa? Ar-Ruwaibidah. Saya sampaikan dalam khutbah Jum'ah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan muncul, akan datang pasti kepada umat manusia ini tahun-tahun atau masa-masa yang penuh dengan tipu daya, pemutarbalikan. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur dinyatakan sebagai pendusta, orang yang pendusta diposisikan sebagai orang yang jujur, dan seterusnya. Wa yanthiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan pada masa yang seperti itu, yang penuh tipu daya itu, mulai berkomentar para ruwaibidah. Para sahabat bertanya, siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, rajulun aw ar-rajulut tafih yatakallam fi amril 'ammah. Seorang yang dungu, tidak berilmu, sok mau berbicara tentang urusan umat. Akhirnya bahaya akan menjadi musibah. Rasulullah juga menegaskan, masa kita ini ciri-ciri yang disebut oleh Rasulullah banyak kita dapati. Ketika orang-orang jahil, para provokator, para orator diposisikan sebagai ulama, didengar fatwanya, dijadikan referensi dan rujukan di dalam urusan agama. Rasulullah menyatakan, inna min asyratis sa'ah ayyul kamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah dicarinya ilmu, ditimbanya ilmu dari orang-orang asagir, yakni orang-orang jahil yang tidak berilmu. Para hadirin, ini perkara yang sangat penting. Nah, perkara yang sangat penting. Wah, Ustaz mulai tadi menyebutkan jahil, sesat, jahil. Apa ini tidak bertentangan dengan akhlak Islam, Ustaz? Akhlak Islam itu kan lembut. Akhlak Islam itu kan penuh dengan senyum. Ya, bagus. Lembut pada tempatnya, bagus. Senyum pada tempatnya juga, bagus. Tetapi keras pada tempatnya, bagus pula. Ketika salah seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal, keliru dalam suatu masalah, menjadi imam dengan bacaan yang sangat panjang, akhirnya ada beberapa makmum musallin yang tidak tahan. Akhirnya sampai terjadi masalah. Sampai berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Mu'adz ini bukan preman loh. Mu'adz ini sahabat yang berilmu, ya. Yang dikenal ibadahnya. Ketika melakukan kesalahan yang fatal, Rasulullah yang lembut, yang uswatun hasanah itu, apa kata beliau? Afadkan anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan menjadi juru fitnah, wahai Mu'adz? Luar biasa. Tidak jarang Rasulullah memerah wajahnya ketika marah kepada para sahabat dalam beberapa permasalahan. Sehingga sekali lagi, Islam jangan diambil secara parsial ya. Harus secara lengkap. Lah, saya ulangi lagi bahwa ketika orang-orang jahil di masa ini sudah diposisikan sebagai ulama, maka Islam ini sudah diambang kehancuran, na'udzubillah. Umat Islam di dalam sudah berada di tepi jurang kehancuran. Para hadirin yang saya muliakan, ketika ada yang menyatakan beberapa hari yang lalu, wah, gak benar itu. Perang global yang seperti itu gak benar. Tetapi pengeboman-pengeboman yang terjadi ini harus dilakukan di daerah konflik. Di mana daerah konfliknya itu? Daerah yang harus diserang. Ya, kayak Amerika. Masya Allah. Sekarang perlu ditanya pula, untuk berbicara tentang penentuan daerah konflik, siapa yang bisa dan berhak untuk menentukan mana itu daerah konflik dan mana yang non-konflik? Dan tidak boleh secara emosional pula. Yang bisa menentukan ini adalah para ulama, para pewaris-pewaris Nabi. Di masa ini terkenal nama-nama besar semacam Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan beberapa ulama besar yang mereka itu memahami Al-Quran dan Sunnah di bawah bimbingan pemahaman generasi terbaik dari Salaful Ummah. Wah, daerah konflik itu adalah jantung pertahanan mereka, yaitu adalah Amerika. Sehingga ketika WTC itu dihancurkan, diledakkan dengan bom bunuh diri, ya, beberapa pihak menyatakan bertanggung jawab dan bangga. Walaupun belum bisa dipastikan dia sebagai pelakunya, tetapi berbangga dan menyatakan ini adalah jihad, yang mati di situ sebagai syahid, di antara mereka adalah Usama bin Laden. Mari kita bahas secara ilmiah. Ketika WTC dihancurkan, tanpa kita tahu siapa di belakang itu, siapa pelakunya, dan sekali lagi saya ingatkan, jangan umat Islam gampang tergiring dan gampang memutuskan. Ada yang menyatakan, wah itu yang melakukan itu orang Yahudi, buktinya nggak ada orang Yahudi yang mati. Dari mana beritanya? Siapa yang membawa berita itu? Harus ilmiah dong. Oh itu begini dan begitu. Wah, terjadinya bom kemarin itu dalam rangka untuk mengalihkan kenaikan BBM, mengalihkan rakyat. Ya, dari mana tahu itu? Siapa yang menyatakan? Bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan ataukah tidak? Umat Islam, umat yang ilmiah, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binabain fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka cross-check dulu. Benar enggak? Kalau enggak benar, hati-hati. Antusibu qauman bijahal. Nanti kamu akhirnya menghukumi suatu kaum tertentu bahwa ini yang zalim, ini yang terzalimi, ini yang berbuat, ini yang jahat, ini yang dianiaya. Antusibu qauman bijahal. Kamu memutusi menyerang atau menghukumi suatu kaum sebagai orang yang zalim atau yang salah atau dan sebaliknya tanpa ada ilmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu nyesal, kata Allah. Nyesel nanti kalau keliru. Nah, kayak dulu ketika terjadi perang antara Irak dengan Saudi Arabia dan Kuwait. Wah, yang membela Saddam Hussein luar biasa. Sampai kalau ada rudalnya Irak menyerang ke Saudi Arabia atau ke Kuwait mematikan saudara-saudara kita muslimin juga. Ada yang nyembelih kambing. Benar. Nyembelih kambing syukuran. Kenapa? Karena rudal Irak Al-Hussein, yang namanya Al-Hussein, ya, itu berhasil masuk ke Kuwait. Nah, subhanallah, padahal di Kuwait itu saudara-saudara kita muslimin yang sholat, sujud. Nah, tetapi terakhir ketika terbukti kekejaman Saddam Hussein yang tentaranya ketika memasuki Kuwait memberondong umat Islam yang sedang bubaran dari sholat Jumat. Sholat Jumat, tentara Kuwait masuk di perbatasan. Di salah satu kota perbatasan itu, umat Islam baru mau keluar, assalamualaikum, assalamualaikum. Tentara Saddam memberondong muslimin. Nah, dan darah bersimbah di masjid. Yang menyampaikan ini adalah salah satu bekas tentara mereka yang lari menyelamatkan diri bersama keluarganya. Dan beberapa ulama di negeri Kuwait menyaksikan pula bagaimana ketika mereka masuk ke negeri Kuwait, orang seluruh atau penduduk sebuah kota dikumpulkan di sebuah lapangan yang sangat besar, kemudian dipisahkan antara orang tua dan anak-anaknya, kemudian para orang tua yang laki-laki, para ayah diperintahkan untuk menggali lubang, kemudian diperintahkan untuk mendorong anaknya mengubur hidup-hidup. Di salah satu daerah juga di perbatasan Kuwait, tentara Saddam yang kejam itu masuk ke daerah itu. Para ibu keluar dengan menangis membawa anak-anaknya, bayi-bayinya, dan yang masih balita. Kemudian dikumpulkan di satu tempat. Para suami di sebelah sana, para ibu di sana. Kemudian ditarik satu persatu anak-anak kecil itu, dipegang oleh tentara Saddam, di bawah pimpinan komandannya Majid Hussein. Kemudian diputarkan itu anak kecil, dipukulkan kepalanya ke tang berlapis baja. Satu dua pukulan pecah kepala itu, berhamburan otaknya. Ambil lagi satu anak lagi. Diulangi perbuatan itu di hadapan para ibu. para ibu menangis menjerit-jerit sehingga tercatat sekian orang dari mereka terganggu kejiwaannya. Kejadian ini banyak, beribuan anak kecil dikumpulkan di hadapan orang tuanya, diperondong. Melebihi kejahatan Hitler sekaligus. Berita ini tidak diketahui oleh umat. Kenapa? Karena memang kita hanya bisa menerima dari televisi, dari media massa yang notabene punya kepentingan-kepentingan. Para hadirin yang saya muliakan, sangat penting untuk kita mengetahui yang seperti ini. Maka ketika WTC itu dihancurkan, banyak orang berkomentar, berbagai macam komentar. Kita menyatakan, wallahu a'lam, siapa di balik itu. Nah, tetapi yang jelas bahwa Usama bin Laden telah berbangga dan menyatakan bertanggung jawab, maka yang kita bahas adalah ini. Yang kita bahas yang ketika menamakan Islam, mengatasnamakan dirinya atas nama Islam. Coba kita lihat sekarang. Memang benar kira-kira 6.000 atau 7.000 atau 10.000 dalam peristiwa WTC itu dari orang-orang kafir mati. Tanpa ada alasan apa mereka, kenapa dibunuh. Banyak orang-orang sipil di sana yang tidak mengerti apa-apa, ini pembahasan tersendiri. Tapi yang kita bahas sekarang, ketika selesai peristiwa itu, yang menjadi sasaran siapa? Afghanistan. Iya. Dengan alasan apa Amerika menyerang Afghanistan? Mencari Usama bin Laden. Rakyat Afghanistan dan negeri Afghanistan diserang, dibombardir dengan rudal, dengan pesawat, tank-tank. Rakyat Afghanistan ratusan ribu mati. WTC berapa yang mati? Katakan 10.000. Karena ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 5.000, ada yang 7.000. Walhasil kita ambil 20.000. yang mati. Ya. Berapa ayat rakyat Afghanistan yang harus mati? Berapa wanita muslimah yang harus dinodai kehormatannya? Dengan alasan mencari Usama bin Laden. Usama yang kemudian menyatakan bangga dengan serangan WTC. Dia hanya bisa berlari dari satu tempat ke tempat lain, dari satu gua ke gua yang lainnya, dari satu lereng gunung ke lereng gunung berikutnya. Di mana dia sekarang? Kalau dia pahlawan, nyatakan, kamu wahai Amerika, menginginkan saya, tangkap saya, bunuh saya, jangan Afghanistan. Padahal Afghanistan itu, kata Usama, adalah satu-satunya teritorial Islam di muka bumi. Seluruh belahan bumi ini adalah belahan kafir, kecuali Afghanistan. Indonesia kafir, Yaman kafir, Saudi Arabia kafir. Nah, semuanya kata Usama kafir kecuali Afghanistan. Tidak halal hidup di bawah pemerintah Saudi Arabia. Tapi di Afghanistan satu-satunya batu pertama dan bibit bagi khilafah Islamiyah. Ternyata kalau benar ya, khilafah Islamiyah dalam tanda kutip. Saya belum bercerita tentang kondisi Afghanistan, Taliban dan yang sebenarnya. Terlalu panjang. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah hancurlah bibit terbesar khilafah Islamiyah. Para mujahidin hanya bisa terkhusus Usama lari ke sana kemari, sesekali muncul di dalam layar televisi Al Jazeera. Sekali muncul, hilang lagi. Akhirnya para mujahidin dan jihad itu sendiri tidak punya harga diri. Jihad itu menyatakan, ini dadaku, mana dadamu? Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini bahwa umat Islam dalam keadaan lemah. Kalau umat Islam lemah, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sang mujahid menyatakan diterapkanlah ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat ini untuk bersabar. Ini saya baru menyampaikan tentang kekuatan umat Islam dalam bentuk fisik. Belum saya berbicara tentang kelemahan umat Islam dari sisi keimanan dan ibadah. Dari sisi keimanan, berapa banyak dari umat Islam yang belum sholat? Kita berbicara di sini menuntut ilmu, berapa banyak orang yang tidak mau perhatian kepada ilmu? Sholat subuh tadi berapa softnya? Berapa jumlah muslimin yang hadir acara olahraga? Ribuan orang, sementara yang hadir sholat untuk ruku dan sujud berterima kasih kepada Allah hanya beberapa gelintir orang. Nah, makna. Coba kita lihat kondisi umat yang seperti ini. Belum lagi sebagian umat ini termasuk di Afghanistan dan Palestina sendiri, sebagian mereka kalau mau bertempur itu ada yang masih pergi ke kubur ya, meminta keselamatan dan barokah. Ambil tanah kuburan kemudian diikat dengan kain, ditaruh di senjatanya. Nah, berangkat berperang. Subhanallah, padahal jihad sendiri ditegakkan, diwajibkan dalam rangka untuk memerangi yang seperti ini. Masih banyak. Di Afghanistan sendiri, yang terjadi di sana sekian kelompok, masih ada di kalangan mujahidin yang meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar ibn Khattab sebagai perampok khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Coba, Abu Bakar, orang terbaik dalam Islam setelah Rasul SAW. Umar bin Khattab, orang kedua di dalam Islam. Dinyatakan sebagai perampok khilafah. Di tengah-tengah mujahidin di Afghanistan, masih ada yang seperti dari kalangan Syiah, Rafidah, bahkan meyakini Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir. Meyakini Aisyah radhiyallahu anha telah berzina. Kira-kira mau ditolong gak sama Allah kalau seperti ini? Kasus Perang Hunain, ini pelajaran kan bagi kita. Perang Hunain, yang kemudian Allah abadikan di dalam surat, salah satu suratnya di Al-Quran. Wa yawma Hunain, iz a'jabatkum kasratukum, walam tughmi'ankum syai'a. Ingat kalian, kata Allah, ketika Perang Hunain, di mana kalian pada waktu itu berbangga dengan jumlah kalian yang besar, ternyata jumlah itu tidak dapat menolong kalian sedikit pun. Yang perang waktu itu sahabat, tidak berbuat syirik, tidak di dalam ibadahnya menyelisihi sunnah Rasul, ahli ibadah. Ternyata ada segelintir sahabat yang baru masuk Islam, baru masuk Islam di dalam pertempuran Perang Hunain yang tentara Islam pada waktu sangat besar, sempat berbangga. Wah, kali ini kita menang. Allah kasih pelajaran. Ingat Perang Hunain, kata Allah. Ketika kalian berbangga. Apa sih dosa mereka? Dan siapa yang melakukan di antara mereka? Dosanya adalah, maaf saja, sekedar berbangga. Walaupun dosa berbangga atau ujub itu tidak benar. Dosa yang cukup bernilai. Tetapi dibandingkan dengan kesyirikan, dibandingkan mencaci maki sahabat, dibandingkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, ya jauh dosa, nilai kapasitas dosa tersebut. Sekedar berbangga itu pun dilakukan oleh beberapa gelintir sahabat yang baru masuk Islam. Bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah dan yang lainnya yang berbangga, bukan. Diberi pelajaran oleh Allah, ternyata berhasil dipukul mundur tentara Islam pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Para hadirin yang saya muliakan, maka dari itu, di antara syarat jihad, syarat boleh ditegakkannya jihad adalah ketika umat Islam memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan iman. Mari kita benahi kedua kekuatan ini. Nah, jangan sampai umat Islam ini lalai, jangan. Tapi bersama-sama di bawah bimbingan para ulama menegakkan, berupaya untuk menegakkan kekuatan Islam ini tadi. Kekuatan fisik itu nomor dua, dan yang pertama sekaligus utama adalah kekuatan iman dan kemauan untuk bertaqarrub kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini global perkara yang bisa saya sampaikan. Masih tersisa sekian perkara dan syubhat yang tidak cukup waktu untuk disampaikan semuanya. Tapi perlu saya ingatkan juga bahwa di dalam website kami juga ada sebuah tulisan yang di-emailkan kepada kami menyatakan seperti yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat, bahwa apakah Anda berani menyatakan bahwa Amerika itu adalah teroris? Apakah Anda berani? Apakah bukankah pembunuhan dan pengeboman itu bentuk teror? Ya dengan berani, kalau perlu pakai 10 mikrofon. Ya. Saya akan katakan bahwa Amerika itu adalah teroris terbesar. Musuh kaum muslimin, Yahudi, Nasara, yang wajib setiap muslim benci kepada mereka. Maka melalui mimbar ini di Masjid Istiqomah dan di beberapa masjid yang lainnya, dan dalam tulisan yang saya tulis, saya nyatakan bahwa Amerika adalah teroris terbesar yang harus dihadapi oleh kaum muslimin. Tetapi dihadapi dengan ilmu, dengan ilmiah, jangan kayak caranya anak kecil yang minta permen coklat. Jangan. Kalau masing-masing bertindak, sekarang misalkan ada turis asing di Indonesia, bunuh. Bunuh lagi. Siapa yang jadi kena getahnya? Yang kena getahnya adalah muslimin, negeri kita ditekan oleh pihak asing, negeri kita yang sudah dalam keadaan terburuk, mudah-mudahan Allah selamatkan, mudah-mudahan Allah bimbing pemimpin-pemimpin kita, ya. Semakin ditekan. Kasus pengeboman di Tanzania, di Kenya, negara itu yang dalam keadaan lemah, semakin ditekan oleh Amerika Serikat, umat Islam akhirnya dibatasi pergerakannya. Mau mengadakan pengajian, lapor. Padahal gampang dulunya. Dulunya Masya Allah. Akibat perbuatan itu, setiap mau mengadakan pengajian, lapor dulu. Ya Allah, betapa hinanya kita. Lu kenapa pemerintah berbuat gitu? Mudah-mudahan Allah beri hidayah mereka. Ya, mereka ditekan. Mereka punya perhitungan lain. Urusannya sangat banyak. Ini juga peringatan bagi yang selalu sok mengkritik pemerintah. Maaf-maaf saja. Kita membina rumah tangga nggak bisa. Anak kita sholat maghribnya mendekati isya. Iya, yang sholat. Berapa banyak anak-anak kita, putra-putri kita yang gak sholat? Berarti kita gagal. Hak istri kita masih banyak yang belum dipenuhi. Dari hak istri kita. Lalu kita mau mengkritik orang yang di atas kita. Jangan. Ayo kita perbaiki diri kita. Doakan mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka. Sekian orang punya kepentingan di negeri ini, siap menghancurkan negeri ini. Jangan kita membuka pintu kepada orang-orang yang punya kepentingan. Lah, akibat dari tindakan-tindakan sembrono seperti itu, umat Islam kena getahnya. Kena getahnya. Para hadirin yang saya muliakan, menghadapi makar Yahudi harus dihadapi dengan ilmu. Harus dihadapi dengan ilmu. Strategi yang membimbing dan memimpin adalah ulama. Bukan orator, bukan provokator, bukan orang yang demen yang ribut-ribut atau berbau kematian kayak Imam Samudra. Imam Samudra dengan tegas menyatakan, ya ini kebetulan karena memang selera saya adalah demen yang ribut-ribut dan berbau kematian. Maaf, kalau demen yang ribut-ribut ikut sirkus saja. Ya, kalau berbau kematian ikut sirkus. Saya berkata ini dengan tegas karena dia telah mencaci para ulama, karena dia telah memutarbalikkan ayat-ayat Al-Qur'an, mempermainkan hadis-hadis Rasul, menipu umat dengan slogan jihad. Kalau demen yang ribut-ribut dan berbau kematian, maaf, silakan mati sendiri, jangan membawa umat Islam. Terjun dari gedung tertinggi, silakan. Tapi jangan membawa umat Islam, jangan pakai nama Islam. Jangan. Kalau Anda memakai nama Islam, maka saya dan seluruh umat Islam akan menghadapi Anda. Para hadirin yang saya muliakan, Ustaz kok keras betul Ustaz ya? Ada yang menyarankan Ustaz terlalu keras. Ustaz. Oh ini gak ada seberapanya. Belum apa-apa. Dibandingkan sang uswatun hasanah. Perlu saya ingatkan karena di antara saran dan kritik yang masuk, kok terlalu keras ucapannya? Sabar, jangan terburu-buru, jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan. Pakai ilmu. Islam agama yang ilmiah. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan umat ini dari bahayanya fitnah kaum Khawarij, kaum teroris Khawarij. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina laqitumuhum?" فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قِتَالِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapa saja di antara kalian yang mendapati mereka kaum teroris Khawarij, perangi mereka. Sesungguhnya pada upaya memerangi mereka itu mengandung pahala yang besar di sisi Allah di hari kiamat. Ya, harus diperangi. Tapi yang memerangi itu waliul amr, bukan kita ya. Nanti ada teroris tetangga kita, nggak rame-rame disembelih. Jangan. Malah suasana kacau. Yang melaksanakan itu waliul amr. Kalau kita diminta oleh waliul amr untuk membantu, maka wajib kepada kita untuk membantu waliul amr. Untuk kepentingan Islam, bukan kepentingan apapun.